Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqh al-Asma'il Husna wa bihadhihi ad-dala'il al-wadihati yatabayyanu anna asma' Allah ghayru mahsuratin fi 'adadin mu'ayyan. Wa amma al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يفيد حصر أسماء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث بل قصار أمره الدلالة بل قصار أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih dalam penjelasan kaidah yang ke-14 bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas. Dan sekarang Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ingin memahamkan ke kita berbagai macam bentuk argumen bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi namanya dengan hanya 99 nama. Dia akan sebutkan penjelasannya. Berkata Syekh hafizahullah tabaraka taala, "Wa bihadhihi ad-dala'il al-wadhihah," dengan berbagai macam dalil-dalil yang jelas di atas, "yatabayyanu anna asma' Allah ghairu mahsuratin fi 'adadin mu'ayyan," menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tak terbatas pada bilangan-bilangan tertentu. Wa ammal hadits allazi rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, adapun hadits yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi 99 asman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidatan, 100 kurang 1. Man ahsaha, di mana barang siapa yang berupaya untuk menghitungnya, ahsaha ya, menghitungnya dengan memahami maknanya, menjalankan konsekuensinya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. فلا يفيد حصر أسماء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث, maka hadis ini bukan menunjukkan bilangan tertentu ya mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bal qusar amrihi, tapi inti daripada urus yakni perkara hadis ini, inti daripada pemahaman hadis ini adalah ad-dalalatu ala fadilati ihsa'i hadha al-'adad min asma'illah. Hadis ini hanyalah bercerita tentang keutamaan orang-orang yang dapat mengetahui 99 nama ini, mengetahuinya, memahaminya, beribadah dengannya. Itu intinya, bukan terbatas dengan bilangan. Naam. Wal kalamu fi hadzal hadisi jumlatun wahidah, fa qawluhu man ahsaha sifatun wa laysa khabaran mustaqillan, wal ma'na anna lillahi anna lillahi 99 isman min sya'niha anna man ahsaha dakhala al-jannah wa hadha la yunafi an yakuna lahu asma'un ghayruha. Kamin li hadha wa li hadha nadair kathira fi kalam al-arab kama taqul in 'indi 99 dirhaman a'dadtuha lis-sadaqah fa inna hadha la yunafi an yakuna 'indaka ghayruha ma'addatun li ghairi dhalik wa hadha amrun ma'rufun la khilafa bainal ulama fihi. Naam. Wal kalamu fi hadzal hadits jumlatun wahidah, adapun makna hadis ini ya jumlatun wahidah, ketika dijelaskan dia adalah satu kalimat yang berkaitan satu sama lain. Fa qawluhu man ahsaha sifatun, perkataan Rasulullah, barang siapa yang memaknainya, menghitungnya, ini dalam bahasa Arab disebut sifah. Wa laysa khabaran mustaqillan, bukan dia adalah khabar ya yang berdiri sendiri atau independen. Dalam bahasa Arab ya ada namanya khabar. Khabar itu adalah penyempurna berita dari sesuatu yang didahuluinya yang bernama mubtada. Ya, itu namanya khabar. Misalnya saya mengatakan Zaidun qa'imun. Si Zaid itu qa'imun, berdiri, sedang berdiri. Ya, maka kata-kata qa'imun ini adalah khabar. Ya. Adapun sifat, ya. Sifat dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang menyifati orang sebelumnya, bukan sebagai berita. Ya, contohnya adalah Zaidun al-alimu qa'imun. Zaid orang alim itu sedang berdiri. Kata-kata al-alimu di sini disebut dengan nama sifat. Zaid yang sedang berdiri itu adalah orang alim. Kata-kata al-alim itu adalah sifat bagi Zaid. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman, ya, man ahsaha dakhal jannah. Kata-kata man ahsaha bukanlah dia bermakna khabar. Sesungguhnya Allah hanya memiliki 99 nama. Bukan itu maknanya. Yang barang siapa berupaya untuk menghitungnya, dia akan masuk surga. Bukanlah makna man ahsaha sebagai khabar di sini, tapi sebagai sifat. Ya, bahwasanya orang-orang yang berupaya memahami 99 nama ini, beribadah kepada Allah dengannya, maka dia pasti masuk surga. Inilah makna jika dia kita katakan sebagai sifat bukan sebagai khabar, dan itu yang benar. Dia sifat bukan khabar. Jadi kata beliau wal makna, maka makna hadis ini anna lillahi 99 min sya'niha, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yang mana yang 99 nama ini man ahsaha dakhal jannah. Orang yang berupaya untuk beribadah dengannya, memahaminya, menghitungnya, dia akan masuk surga. Wa hadza la yunafi ay yakuna lahu asma'un ghayruha, dan bukanlah makna hadis ini menafikan Allah punya nama-nama lain. Ya, oleh hadza nadhairu katsira fi kalam al-arab, dan contoh seperti ini banyak sekali dalam perkataan bangsa Arab. Kama taqulu, sebagaimana orang Arab berkata, engkau berkata inna 99 dirhaman adattuha lis-shadaqah, sesungguhnya aku punya 99 dirham yang kusiapkan untuk sedekah. Bukanlah maknanya engkau hanya memiliki 99, tapi yang 99 ini sajalah yang kau siapkan untuk disedekahkan. Engkau mungkin memiliki lebih daripada itu. Jadi kata-kata ya man ahsaha. Jadi kata-kata yakni man kata-kata a'dadtuha lis-shadaqah, aku siapkan dia untuk sedekah ini bukanlah sebagai khabar tapi sebagai sifat penjelas. Menjelaskan yang sebelumnya bahwasanya yang 99 dirham ini saja yang kukeluarkan untuk sedekah, bukan maknanya cuma itu milikku, bukan hanya itu hartaku atau uangku. Fa inna hadza la yunafi an yakuna indaka ghayruha yani mu'adda li ghairi dhalik. Ya, ini tidak menafikan bahwasanya engkau memiliki uang lebih daripada itu yang kau siapkan untuk selain daripada bersedekah. Wa hadza amrun ma'rufun la khilafa bainal ulama'i fihi. Ini perkara yang telah diketahui para ulama, tak ada persisihkan padanya. Jadi hadis innalillahi 99 asman, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang berupaya untuk menghitung nama-nama ini, memahaminya, beribadah dengannya, akan masuk surga. Bukan menafikan adanya ya nama-nama lain yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, karena hadis menunjukkan banyak sekali nama-nama Allah sebagaimana yang pernah kita ceritakan pada pekan lampau. Ya, ketika Nabi sedang sujud di bawah arasy, Allah ajarkan nama-nama yang tak pernah diajarkan kepada makhluk manapun. Ya, ada nama-nama Allah yang hanya Allah mengetahui dalam ilmu ghaib di sisinya. Ada nama-nama Allah yang Allah beritahukan dalam kitab dan dalam sunnahnya. Dan ada nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada orang tertentu daripada makhluknya. Ya. Naam. قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99 وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار أن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى ألف اسم. قال ابن العربي وهذا قليل فيها والله أعلم. قال النووي رحمه الله berkata النووي رحمه الله pemahaman ini bukan pemahaman Syekh Abdul Razzaq sendiri, tapi inilah pemahaman yang benar dalam pemahaman bahasa Arab. Dan ini pula yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi rahimahullah adalah imam yang terdepan dalam mazhab Syafi'i. Al-muhaqqiq dalam mazhab Syafi'i. Wattafaqa al-ulama, berkata Nawawi rahimahullah, telah sepakat para ulama. Al-anna hadzal haditsa laysa fi hasrun asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hadis ini bukan membatasi nama-nama Allah Ta'ala, hanya pada jumlah itu saja. Falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghairu hadhihi 99. Bukanlah maknanya dia tak punya nama selain daripada 99 nama ini. Wa innama maqsudul hadith anna hadhihi 99 man ahsaha dakhal jannah. Tapi inti daripada hadis ini menjelaskan bahwasanya yang 99 nama ini yang dimiliki Allah, barang siapa yang berupaya untuk mengetahuinya, mencarinya, memahaminya, beribadah dengannya, masuk surga. Walihada ja'a fil hadith al-akhir, karena itu dalam hadis yang disebutkan as'aluka bikul ismin sammaita bi nafsak, aku bermohon kepadamu ya Tuhan dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Awista'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya ada engkau yang mengetahuinya di ilmu ghaib padamu. Ini menunjukkan banyaknya nama-nama Allah yang kita tidak tahu, yang belum Allah beritahukan, bahkan tak Allah beritahukan kepada seluruh makhluknya. Ya. Dan boleh-boleh saja sebagai kias analogi, seseorang itu punya harta yang banyak, tapi tak diberitahukan kepada orang. Dia hanya mengatakan, kusiapkan 99 ya, miliar untuk bersedekah. Bukan maknanya hanya itu miliknya. Kusiapkan misalnya 20 miliar untuk membangun pesantren. Kusiapkan 50 miliar untuk membangun Islamic Center. Bukan membatasi hanya itu miliknya, tapi itu yang disiapkan. Maka 99 ini telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang berupaya untuk mencarinya, memahaminya, beribadah dengannya, dia akan masuk surga. Bukan batasan 99 saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad dzakara al-Hafidz Abu Bakr bin al-Arabi al-Malik. Ana terjem. Jadi intinya itulah perkataan Nawawi rahimahullah. Kemudian ya, وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي. الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي dari mazhab Malikiyah, ulama kaum muslimin yang terkenal ya, bernama Ibnu al-Arabi. Ya, Abu Bakar Ibnu al-Arabi, dan ini adalah ulama Ahlussunnah. Ada yang kedua namanya Ibnu Arabi, itu ulama Ahlul Bid'ah yang mengatakan seluruh alam semesta itu adalah wujud Tuhan. Paham wahdatul wujud. Jadi membedakannya adalah alif wal lam. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ulama kaum muslimin. Ya, dari negeri Maghrib sana. Dzakar al-Hafiz Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki 'an ba'dihim annahu qala. Al-Hafiz Abu Bakar menyebutkan tentang perkataan sebagian orang yang pernah berkata, "Lillahi Ta'ala alfu ismin, Allah itu punya 1000 nama." Qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi menanggapi perkataan ini, "Wa hadza qalilun fiha." Kalau andai kata ini sedikit, berarti sedikit sekali kalau andai kata hanya 1000 nama Allah. Wallahu a'lam. Kata Ibnu al-Arabi, kalau ada orang mengatakan 1000 nama Allah, sedikit sekali. 1000 bukan 100, 1000. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة ليس مراده أنه ليس له إلا 99 اسما فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ألمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihaba ghammi wa hammi. Naam. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tadi perkataan Nawawi rahimahullah, sekarang perkataan Syekhul Islam, sebelumnya dia nukil perkataan Ibnu Arabi, agar kita tidak memahami bahwasanya ini perkataan pengarang kitab ini saja, bukan. Ini perkataan para ulama dari mazhab ke mazhab. Disebutkannya tadi perkataan ya yang pertama Nawawi dari mazhab Syafi'i, disebutkan perkataan Ibnu Arabi dari mazhab Maliki, disebutkan perkataan Syekhul Islam sekarang dari mazhab Hambali. Artinya bukanlah perkara bid'ah ini karang-karang. Ya. Sudah tiga ulama mazhab dia sebutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa shawabul ladzi 'alaihi jumhurul ulama," yang benar dan inilah pendapat kebanyakan ulama, "anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asma'an min man ahsaha dakhal jannah," ma'nahu anna man ahsa 99 min asma'ihi dakhal jannah. Ya, bahwasanya makna perkataan Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang menghitungnya masuk surga, yaitu ya pengertiannya, tafsirnya adalah barang siapa yang berupaya untuk menghitung, memahami, beribadah dengan 99 nama Allah SWT ini, dia akan masuk surga. Laisa muraduhu annahu laisa lahu illa 99 illa 99 asman. Bukanlah artinya Allah hanya memiliki 99 nama saja. Fa innahu fil hadits al akhir alladhi rawahu Ahmad wa Abu Hatim, dalam hadis yang diriwayatkan Muhammad dan Abu Hatim al Busti fi sahihi, dalam kitab sahihnya yakni sahih ya Ibnu sahih, dalam kitab sahihnya, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, as'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu dalam hadis ini dengan semua nama yang milikmu, samaita bihi nafsaka, yang kau berikan nama dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabika. Ini yang pertama disebutkan adalah nama-nama ya Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya, dalam Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqika. Ini yang kedua. Nama-nama yang pernah Allah ajarkan kepada makhluknya yang tak tertera, boleh jadi dalam Quran maupun sunnah. Ya, au ista'tharta bi 'ilmil ghaibi indaka. Ini yang ketiga. Nama-nama yang benar-benar hanya engkau yang mengetahuinya, kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ada tiga bentuk nama Allah, nama yang dia ajarkan dalam Quran dan dalam sunnah, nama yang diajarkan kepada sebagian makhluknya, tak tahu kita siapa makhluk tersebut, apa nama tersebut, yang ketiga nama yang hanya dia semata yang tahu dalam ilmu ghaib di sisinya. Ya, di antara makhluk diajarkan nama-nama ya yang tak ada pada makhluk lain adalah apa-apa yang diajarkan Allah kepada nabinya kelak, kapan? Di padang mahsyar. Para nabi-nabi sebelum Rasulullah tak tahu nama-nama tersebut, tapi Allah beritahu kepada nabinya dan dia tidak beritahukan kepada semua nabi. Ya. Jadi, apa inti daripada hadis ini? Menyebutkan nama-nama Allah, dialah pemilik nama. Ya. Dan nama-nama itu nama yang begitu besar, nama yang mulia. Ada yang dia beritahukan kepada makhluknya, ada yang diberitahukan dalam kitabnya, ada yang dia simpan dalam ilmu gaib di sisinya, agar dengan nama-nama ini pengetahuan tentangnya kita beribadah dengannya. Ya, apa intinya doa ini? Anta ja'al Qur'an al-azim rabi'a qalbi, Allah jadikanlah Qur'an ini sebagai penyubur hatiku. Itulah namanya mukaddimah dalam doa, dalam bentuk tawassul. Kita bertawassul berperantara kepada Allah bukan hanya dengan satu nama, tapi dengan semua nama. Dan kita disuruh bertawassul dengan nama-nama Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang begitu indahnya, berdoalah dengannya. Ya, maka ini kita berdoa dengan semua nama-nama Allah, baik yang kita ketahui dalam Quran dan dalam sunnah, baik yang hanya Allah mengetahuinya, baik yang Allah akan ajarkan atau telah ajarkan kepada sebagian makhluknya. Dengan semua nama tersebut kita bermohon kepada Allah agar Allah menjadikan Quran penyubur hati kita. Kemudian ya, wa nura sadri, agar Quran menjadi cahaya dalam hati kita, cahaya menerangi hati daripada kegelapan syahwat dan kegelapan syubhat. Hati kita ini banyak dalamnya kandungan-kandungan penyakit. Walaupun semuanya merujuk pada dua jenis penyakit, ada penyakit syahwat. Ya, syahwat kepada dunia dengan gemerlapnya, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan, kedudukan, syahwat ingin tenar dikenal manusia, banyak syahwat dalam diri kita ini. Dan yang kedua adalah syubhat, kejahilan kita dalam memahami agama. Ya. Ini semua penyakit kita bermohon agar Allah sembuhkan dengan Quranul Karim. Dia menjadi cahaya dalam hati kita. Karena cahaya bukan hanya cahaya yang hissi yang kita rasakan sekarang, bahwasanya kita sekarang bisa baca karena ada cahaya. Ini cahaya hissi. Ada cahaya ma'nawi yang tak terlihat dengan mata, tapi ada. Subhanallah. Itulah cahaya ma'nawi. Ya. Kembali kepada lanjutan yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh Syekhul Islam, semoga engkau ya Allah menjadikan Quran sebagai penyubur hatiku, menjadikan Quran cahaya bagi ya hatiku ini, atau dadaku ini, wajala huzni, kau jadikan Quran ini yang menghilangkan segala macam kesedihanku. Huzn, al-huznu adalah segala macam bentuk kesedihan atas masa lalu yang telah terlepas dari kita, yang tak terpenuhi. Itu namanya huzn. Kalau dulu aku seperti ini, tak akan mungkin seperti ini keadaanku. Kalau dulu aku enggak ke Batam, enggak akan hancur hidupku ini. Ini gara-gara aku ke Batam lah hancur. Kenal dengan si fulan, hancur hidupku. Kenal si fulan, nah hancur hidupku. Ini namanya apa? Huzn. Kesedihan masa lampau. Ya. Dan hidup kita akan melalui masa-masa yang tak menyenangkan tentang masa lampau. Berupa keinginan yang tak terwujud, cita-cita yang tak tercapai, ya, beda keinginan dengan apa yang realita kita dapatkan. Kita inginkan kebahagiaan, ternyata dapat ya kecelakaan dan seterusnya. Ini namanya huzun. Dan kita bermohon kepada Allah agar huzun ini dihapuskan. Kita bermohon dengan semua nama-namanya, karena hidup dalam huzun ini sungguh menjadi petaka bagi orang hidup dalam huzun, hidup dalam kesedihan masa lampau, hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Bahaya, ini petaka musibah. Ini akhirnya membuat dia trauma, traumatik. Tak maulah aku lagi nikah sama suku ini. Kenapa? Bahaya suku ini. Hancur hidupku dengannya. Trauma dia. Padahal bukan masalahnya di suku. Ya, masalahnya di individu. Banyak suku-suku yang baik-baik juga. Ya, ini namanya huzn. Ya, yang tak boleh orang hidup dengan masa lampau. Kalau hidup dengan masa lampau, akhirnya tak bisa keluar daripada masa lampau dia. Tak pernah maju. Dalam rundung kesedihan terus menerus. Ya. Dengan apa dihilangkan? Dengan berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Dengan seluruh nama-namanya yang dia miliki. Berikutnya, وَذَهَبَ غَمِّ. Dan agar Allah menghilangkan segala macam kegalauanku. Al-ghammu adalah kegalauan masa kini. Ahzan atau huzan, kegalauan masa lampau. Dan orang hidup dalam tiga kegalauan. Ada yang galaunya masa lalu. Kalau teringat terkena, ya Allah, memang jeleklah takdirku ini dahulu. Yang namanya apa? Huzan. Yang kedua namanya gham. Al-ghammu adalah kegalauan masa sekarang. Keluar dari rumah kemana-mana, masukkan lamaran ditolak. Tak tembus. Dari perusahaan ke perusahaan, jalan kaki, kakinya sampai menjadi bagaikan tapak sendal karena tebalnya. Jalan ke sana kemari, ditolak. Tak ada kerjaan. Mau berusaha, tak ada modal. Ya. Galau. Kegalauan masa kini itu namanya adalah gham. Bentangkan dari pagi, ya, jualan tak laku-laku. Hujan turun seharian, galau. Cemana besok, ya? Jatuh tempo. Motorku besok jatuh temponya. Ya, nanti malam rumahku jatuh temponya. Pusing kepala, galau. Besok pagi ini, pagi-pagi datang debt collector ini. Jam 7 datang dia. Aku harus hilang jam 5. Jam 5 pagi subuh, lari dia. Datang debt collector, tak ada. Ini kegalauan masa kini. Subhanallah. Namanya apa tadi? Ghammun. Kita berdoa agar Allah hilangkan kegalauan masa kini. Ya, hidup enggak usah galau-galau aja, jalan terus. Ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kegalauan masa akan datang, namanya adalah ham. Hammun. Bagaimananya besok hidupku ini? Bagaimana ekonomi ke depan ini? Kayaknya porak-poranda ekonomiku ini. Udah mulai satu persatu gulung tikar rusak, di sana tutup, sini tutup. Banyak kali pesaing petarung, habis ini kayaknya udahlah. Kayak gini mati ajalah. Ini namanya apa? Hammun. Kita berdoa agar Allah hilangkan semua penyakit-penyakit hati kita ini. Segala macam kegalauan masa lalu, masa sekarang akan datang dengan nama-namanya yang dia miliki, agar Allah hilangkan semua ini dengan Quranul Karim. Ya? Naam. Wa thabata fi sahih, qara'ta, iqra. Wa thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min ukubatika wa bika minka la uksi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika. Fa akhbara annahu sallallahu alaihi wasallam la yuksi sana'an 'alayhi wala ahsa jami'a asma walau ahsa jami'a asma'ihi la ahsa sifatihi kullaha. Fa kana yuksi sana'a 'alayhi li anna sifatihi innama yu'abbiru anha bi asma'ihi. Wa thabata fi sahih, dan dalam hadis yang sahih terdapat ya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudih, nabi itu pernah berkata dalam sujudnya dalam bentuk doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, wahai Tuhan aku berlindung ya dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Allah punya sifat ridha ya, dan Allah punya sifat murka. Maka kita bermohon kepada Allah sebentar dengan sifat ridha-Nya agar Allah jauhkan daripada kita kemurkaan-Nya. Ya. Sebagian orang mengetahui sifat Allah hanya 7 sifat. Sebagian orang meyakini Allah hanya punya 12 sifat atau punya 20 sifat. Tapi tidak seperti itu realitanya. Allah memiliki sifat yang banyak, di antaranya adalah sifat ridha. Yang ternyata sifat murka, dan itu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tak punya sifat murka kepada makhluk yang melakukan berbagai macam bentuk kejahatan, kufur kepadanya, mengatakan dia punya anak, dia punya bini. Allah tak murka, ya Tuhan tak sempurna. Ya. Pasti dia punya sifat kemurkaan. Hamba-hamba yang menentangnya, menentang nabinya, dia diam-diam tak murka, tak layak menjadi Tuhan, tak sempurna. Dengan itulah ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat murka dan sifat ridha. Ya. Sebagaimana makhluk yang tak punya sedikit pun sifat marah, itu bukan makhluk namanya. Batu. Istrinya dicuel-cuel orang, senyum aja. Ini batu ini. Anak gadisnya diganggu orang, diam saja dia. Batu. Ya. Subhanallah. Yang tak punya sifat murka adalah benda-benda mati. Orang hidup harus punya sifat murka. Dengannya dia membela kehormatan dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam, wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dengan keselamatan yang Kau berikan kepadaku agar jangan Kau jatuhkan kepadaku hukuman-Mu. Ya, dalam hidup ini kita butuh sekali namanya adalah al-afiyah. Al-afiyah dalam bahasa Arab maknanya adalah keselamatan daripada minkul limakruh, keselamatan daripada segala yang kita tak sukai, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, namanya al-afiyah. Selamat daripada penyakit, selamat daripada mara bahaya, namanya al-afiyah. Ya, selamat daripada fitnah agama, selamat daripada fitnah dunia. Itulah kedua-duanya inti daripada keselamatan. Al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah, Tuhanku aku bermohon kepada-Mu al-afiyah. Inilah makna al-afiyah, keselamatan dari segala yang kita tidak sukai. Ya. Jadi wa bi mu'afatika min uqubatik, aku bermohon ya Tuhan, ya dengan-Mu. Ya, bi mu'afatika, agar Kau limpahkan kepadaku keselamatan dan tak Kau datangkan kepadaku hukuman-Mu. Wallahi, kalaulah Allah datangkan kepada kita hukuman dengan dosa yang kita lakukan, mungkin tak ngaji lagi kita di sini, udah habis kita. Ya, tapi karena rahmannya Allah, dia beri kita tangguh, dia beri kita tunda. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu kita, jahat-jahatnya kita ini, karena tak tahu aja, nampaknya aja baik-baik di hadapan sama kawan. Banyak yang Allah tahu, tapi Allah berikan kepada kita kemaafan, al-afiyah. Andai kata dia tiap kali kita bersalah dihukumnya, tak ada yang ngaji satu ekor pun lagi sini. Udah habis, ada yang jegang kena listrik, tertabrak mobil, sambar geledek. Subhanallah. Tapi Allah berikan kepada kita maafnya. Kemudian, ya, wabika minka, ya Allah, keberlindungan dengan dirimu, ya Tuhan, dari segala macam kehendak-kehendak dirimu pula, ya, yang tidak menyenangkan. Subhanallah. Wabika minka, ya Allah, keberlindung denganmu, ya, darimu, denganmu, darimu, bika minka, aku berlindung denganmu, ya Tuhan, darimu. Maksudnya apa? Dari segala macam tumpahan azab, tumpahan laknat, tumpahan hukuman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dari dirinya. Subhanallah. Kemudian, la uhsi tsana'an 'alaika, ya Allah, aku tak mampu memujimu, memujamu, kama athnaita 'ala nafsi, sebagaimana engkau memuji dan memuja dirimu. Ini menunjukkan kita tak akan mungkin sanggup memuji Allah dengan sempurna. Hanya Dia yang mampu mengetahui pujian-pujian bagi dirinya, nama-namanya. Fa akhbara, Nabi memberitahukan, annahu la yuhsi tsana'an 'alaihi, bahwasanya dia, Nabi, tak mampu memuji Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Walau ahsa jami' asma'i la ahsa sifatihi kullaha, sekiranya lah ya Nabi mampu, yakni mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, pasti Nabi akan pula mengetahui semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama mengandung sifat. Tatkala kita tak mampu mengetahui seluruh nama Allah, maka kita pun tak mampu mengetahui berapa banyak sifat Allah. Tuhan yang hanya punya 7 sifat. Aduh. Subhanallah. Tuhan yang hanya punya 13 sifat. Tuhan yang hanya punya 20 sifat. Geleng-geleng aja nah. Karena geleng-geleng bahasa yang paling ringan. Aduh. Allahu Akbar. Tuhan kita miliki sifat yang banyak, sebanyak nama-namanya. Karena setiap nama mengandung sifat. Alangkah miskinnya ketika Tuhan dibatasi dengan sekian sifat. Manusia pula yang batasinya. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang sok tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia batasi sifat-sifat Allah. Ya Allah, kau punya 20 sifat, kau punya 7 sifat. Ini yang banyak. Oh, itu bukan sifatmu ya Allah, Tuhan. Itu bukan sifatmu, tapi kehendakmu untuk berbuat ihsan. Bukan ridha, tak layak engkau punya sifat ridha, tak layak engkau punya sifat cinta. Inilah orang-orang yang lebih pandai. Bahasa Indonesia pandai. Kita menyebutkannya lebih pandai daripada Tuhan. Masyaallah. Ya. Sementara Allah mengatakan qul a antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kalian lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala? Kayak presiden aja ada penterjemah resmi menafsirkan perkataan presiden. Dia penterjemah resmi menafsirkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Hebat orang ini. Siapa yang tunjuk engkau? Kami tak pernah tunjuk engkau. Subhanallah. Ya. Fakana yuhsi tsana'a 'alaihi. Ya. Karena sifatih innama yu'abbiru 'anha bi asma'i. Andai kata tahu semua nama-nama Allah, pasti dia akan pandai pula, ya, memuji Allah SWT dengan semua nama-nama tersebut, ya. Kemudian dia pandai pula mengetahui segala macam sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut, karena seluruh sifat-sifat Allah itu akan dapat terlahir daripada semua nama-namanya. Tinggal 3 paragraf lagi, itu 2-3. Kita lanjutkan ini, tinggal anda sendiri nanti. Dah kita pandangkan dulu. InsyaAllah sabar-sabar aja kita, 3 paragraf kita selesaikan insyaAllah. Kalau masih ada ajal kita, minggu yang akan datang. Ya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.